Madinah lebih baik bagi mereka. Nabi mengabarkan bahwasanya penduduk Madinah meninggalkan Madinah ala khairi ma kanat, ketika Madinah dalam sekalipun Madinah lebih baik bagi mereka. Ini telah kita kita temukan penjelasan tentang ini dalam bab yang sebelumnya, ketika mulai ditaklukkan kota-kota besar, wilayah-wilayah yang makmur di jauh dari Madinah, para penduduk Madinah sudah melirik ke sana untuk berangkat meninggalkan Madinah, memboyong keluarga mereka, orang-orang yang bisa mereka bawa untuk pindah. Nabi SAW mengatakan wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Dan meskipun Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Ini juga penjelasan tentang keutamaan tinggal di Madinah dan kemuliaan kota Madinah. Bab 92 ini bab Madinah ketika ditinggalkan penduduknya. Ya, Madinah ketika ditinggalkan penduduknya. Hadis yang pertama di bawah bab ini hadis nomor 3289. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Abu Safwan an Yunus ibn Yazid ha wa haddatsani Harmalah bin Yahya واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة للمدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في هجره أو حجره. إمام مسلم meriwayatkan di bawah ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan darinya oleh muridnya Sa'id ibn al-Musayyab, dari pemuka, dari ulama terkemuka di generasi tabi'in, dan bahkan ada yang mengatakan beliau yang termulia dari generasi tabi'in. Ada perbedaan pendapat antara Sa'id ibn al-Musayyab dengan Al-Hasan bin Abi Al-Hasan al-Basri dengan Uwais al-Qarani, Uwais bin Amir Al-Qarni dari Yaman. Tiga orang ini ulama atau orang yang paling saleh terkemuka di generasi tabi'in. Sa'id bin Musayyab seorang ulama hadis. Dia adalah imam di ilmu hadis, perawi hadis, murid dari para sahabat Nabi SAW. Di sini beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW, kata Abu Hurairah, pernah berkata tentang kota Madinah. Nabi SAW pernah mengatakan untuk kota Madinah, layatrukannaha ahluha, nanti pasti kota Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya. Layatrukannaha ahluha ala khairi ma kanat, di atas kebaikan yang paling, dalam di atas keadaan yang paling baik. Ya, mereka meninggalkan padahal mereka sangat lebih baik tinggal di kota Madinah. Mereka tinggalkan padahal mereka lebih baik tinggal di kota Madinah. Mudhallalatan lil awafi. Kota Madinah terasa tidak dipedulikan oleh orang, dan yang akan tinggal di sana adalah binatang-binatang buas, binatang-binatang buas dan burung-burung Jadi menjadi kota tua yang tertinggal, tidak ada penghuninya. Yang ada di sana adalah binatang-binatang liar, binatang-binatang buas dan burung-burung. Ini berita dari Nabi SAW dan pasti ini. Ini berita dari Nabi, pasti kejadiannya. Para ulama menjelaskan maksud dari hadis ini adalah sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat, nanti kita tahu bahwasanya hari kiamat ditegakkan ala syiraril al-khalqi. Hari kiamat ditegakkan di saat manusia sudah terlalu buruk keadaannya, sudah terlalu jauh, dan bahkan dalam hadis yang lain ditegakkan hari kiamat ketika tidak terdengar lagi atau tidak terucapkan lagi oleh penduduk bumi ini lafaz Allah. Artinya tidak ada yang mengenal agama, tidak ada yang mengenal agama Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keadaan Madinah nantinya sebelum hari kiamat, tidak ada yang orang yang menyukainya. Tidak ada lagi manusia menyukai dia, karena yang menyukai Madinah adalah orang yang beriman. Sementara orang beriman tidak ada lagi. Dan kejadian ini pasti Nabi SAW menceritakan tentang Madinah, akan ada saatnya nanti penduduknya akan meninggalkannya. La yatrukannaha ahluha wa ala khairi ma kanat mudhallalatan lil awafi. Sudah jadi tampak tidak dipedulikan, dan dia dikerumuni menjadi tempat tinggal sarang-sarang binatang-binatang buas, binatang-binatang liar dan burung-burung. Kata Nabi SAW, di sini al-awafi ditafsirkan langsung oleh perawi, yakni as-siba' wat-tayr. Al-awafi itu adalah binatang-binatang buas dan burung-burung. Ini hadis yang pertama. Berarti yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, berita gaib. Nabi SAW memberitakan perkara gaib yang terjadi nanti sebelum hari kiamat. Dan ini pasti. Di antara tanda hari kiamat, lihat sajalah Madinah. Kalau masih ada orang yang beriman di dalamnya, berarti masih belum jatuh hari kiamat, atau belum datang dengan dekat waktu hari kiamat. Walaupun hari kiamat tetap dekat, tetapi di antara tandanya, kota Madinah ditinggalkan oleh penduduknya. Dan ini tentu sebelum atau setelah Dajjal. Setelah Dajjal, karena Dajjal muncul, yang ada di Madinah campur. Ketika Dajjal datang ke Madinah dan tidak bisa masuk ke kota Madinah, Madinah digoncangkan 3 kali goncangan, dan keluarlah kullu kafirin wal munafiq, kata Nabi SAW. Keluar dari Madinah setiap yang kafir dan setiap orang munafik. Keluar dari Madinah, berarti yang tersisa di Madinah adalah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Jadi Madinah itu sendiri yang akan mengikis yang buruk dalam kotanya, di dalamnya menghapus, menghabiskan, mencampakkan, seperti yang diumpamakan oleh Nabi, seperti kama tamfil kiru khabatal hadid, seperti pompa api mengikis karat-karat yang ada pada besi. Seperti itu pula Madinah, seperti itu pula lah kota Madinah. Kemudian nanti setelah Dajjal ini, Allah Subhanahu wa taala semakin dekat hari kiamat akan semakin mewafatkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya kebaikan diwafatkan oleh Allah, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan atau angin sehingga orang-orang yang beriman wafat, dan tinggallah orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak beriman. Dan tentu ketika tidak ada keimanan, maka kota Madinah tidak akan mungkin dicintai oleh manusia ketika itu, dan dia menjadi kota tinggal, kota tua yang tidak dipedulikan, seperti yang tadi diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatrukannaha ahluha ala khairi ma kanat mudhallalatan lil awafi. Dia menjadi tempat tinggal binatang-binatang buas, binatang-binatang liar dan juga burung-burung di sana. Karena tidak ada penghuninya lagi, maka dihuni oleh makhluk Allah yang lain. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Muslimun, ini Imam Muslim yang menyampaikan. Qala Muslim, berkata Imam Muslim adalah muridnya. Murid dari Imam Muslim. Qala muslimun. Kita yakin bukan muslim yang berkata qala di sini. Ya, tetapi yang mengungkapkan kata qala adalah di yang di bawah Imam Muslim, yaitu perawi-perawi murid-murid dari Imam Muslim. Berkata Imam Muslim, Abu Sofwan yang ada dalam sanad, yaitu kakek gurunya Imam Muslim, ya. Dia mengatakan Zuhair bin Harbin qala haddatsana Abu Sofwan. Abu Sofwan ini yang paling tahu tentang dia adalah Imam Muslim. Maka dia menjelaskan Abu Sofwan adalah Abdullah bin Abdul Malik, namanya Abdullah bin Abdul Malik, yatim bin Jurayj, anak yatim yang diasuh oleh Ibnu Jurayj. Ya, anak yatim yang diasuh oleh Ibnu Jurayj selama asra sinin, selama 10 tahun di bawah asuhan Ibnu Jurayj. Ini menjelaskan tentang perhatian terhadap anak yatim, pengasuhan terhadap anak yatim, dan juga tarbiyah untuk anak yatim. Ibnu Jurayj mentarbiyah, mendidik, mengajarkan ilmu agama kepada murid, kepada anak yatim yang diasuhnya ini, sampai menjadi seorang ulama hadis. Sampai menjadi seorang ulama hadis. Dia menjadi calon ulama hadis. Dan sekarang dia sebagai seorang perawi hadis yang namanya akan abadi sampai hari kiamat. Dikeluarkan oleh, dipilih riwayatnya oleh Imam Muslim, dan menunjukkan bahwasanya dia bukan perawi hadis yang sembarangan, yang nilai hafalannya hanya antara 8 sampai ke bawah. Karena kalau yang sudah dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, berarti nilainya di atas 9, dan disepakati oleh semua kaum muslimin. Hadisnya disepakati oleh kaum muslimin sahih. Berarti nilai riwayatnya adalah nilai yang tertinggi, sehingga nampak begitu besar perhatian Ibnu Jurayj kepada anak yatim. Jadi anak yatim bukan hanya sekedar diasuh dengan memberikan nafkah saja, tetapi diasuh dan diarahkan. Anak yatim bukan hanya sekedar diberikan biaya sekolah, di biaya hidupnya, kemudian pendidikannya terserah manapun juga, enggak. Makanya kita di sini mengarahkan anak yatim yang mendapatkan bantuan dari kaum muslimin, berupaya kita arahkan pendidikannya, dipantau terus orang tuanya, ya, dipantau ibunya, bagaimana mereka mengarahkan anak dalam pendidikan. Karena memang bukan hanya sekedar diasuh diberikan kehidupan, tetapi juga pendidikannya juga diperhatikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Jurayj, dia mengasuh selama 10 tahun, dan bahkan anak ini menjadi anak yang diabadikan oleh Allah namanya sampai hari kiamat. Disebut oleh pembaca-pembaca hadis, orang-orang, oleh penuntut-penuntut ilmu agama, dan sekarang ini Imam Muslim lebih spesial menyebutkan dia adalah Abdullah bin Abdul Malik, anak yatim yang dipelihara oleh Ibnu Jurayj selama 10 tahun. Hadis berikutnya, hadis ini telah jelas sekali berita dari Nabi tentang tanda hari kiamat, bahwasanya kota Madinah menjadi kota tinggal, kota tua yang tidak dipedulikan, dan hanya menjadi tempat tinggal binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, dan burung-burung. Hadis kedua, 3290, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Layth qala haddathani abi an jaddi. Ya, di sini cucu seorang meriwayatkan dari ayahnya dan dari kakeknya. Ayahnya dari ayahnya pula, atau dari kakeknya. Ini keluarga turun-temurun, ya, tiga turunan menjadi ulama hadis. Ya, tiga turunan menjadi ulama hadis, yaitu Abdul Malik ibnu Shu'aib ibnu Al-Layth. Ya. Abdul Malik ibnu Shu'aib ibnu Al-Layth. Abdul Malik meriwayatkan dari ayahnya Shu'aib, dan Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, yaitu kakek dari Abdul Malik. Ya, kakek dari Abdul Malik. Qala haddathani Uqail bin Khalid an ibni Shihab annahu qala akhbarani Sa'id bin Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yatrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat. Mereka meninggalkan kota Madinah dalam keadaan seharusnya lebih baik mereka tinggal di sana. Tidak akan mungkin dibandingkan tinggal di Madinah dengan tinggal di tempat yang lain. Tidak bisa dibandingkan. Walau bagaimanapun kondisinya, walaupun Madinah, kota Madinah, dalam hidup di sana sempit, sulit, semua susah, tetap saja tinggal di sana lebih baik daripada tinggal di tempat yang lain. Ala khairi makanat la yangsha illal awafi. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali binatang-binatang buas. Yuridu awafi as-siba'i wat tayr. Ini tafsir dari awafi, yaitu awafi as-siba', hewan-hewan liar dan buas, begitu juga burung-burung. Thumma yakhruju ra'iyani min muzainata yuridanil madinah. Saat itu nanti di akhir ada dua pengembala kambing keluar untuk dia keluar dari Muzainah. Muzainah salah satu kabilah, ya, salah satu tempat berhidup di sana sebuah kabilah besar yaitu Muzainah, yang nanti dinisbatkan orangnya dengan Al-Muzani. Banyak orang-orang yang dinisbatkan kepada Al-Muzani dari kabilah Muzainah. Ada dua orang penggembala dari Muzainah keluar sengaja menuju Madinah, yuridani Al-Madinah, untuk datang ke sana untuk bisa hidup tinggal di sana. Yan'iqani bi ghanamihima. Mereka menggiring hewan-hewan atau kambing-kambing ternak mereka. Fayajidaniha wahsyan. Ketika mereka sampai di Madinah, yang seharusnya mereka bisa mengembala kambing di dekat Madinah, ternyata yang mereka temukan di sana adalah binatang-binatang buas. Madinah itu sudah tempat hewan buas dan tentu berbahaya bagi ternaknya. Hatta idza balagha thaniyatal wada, ketika mereka membawa kembali lari keluar dari Madinah, melarikan hewan ternaknya dari hewan-hewan buas yang ada di dalam Madinah, sampai ketika mereka keluar, keduanya keluar sampai di Thaniyatul Wada. Thaniyah bukit, Al-Wada salah satu bukit yang ada di Madinah. Ya, sekarang tempatnya tidak ada lagi, tetapi namanya masih dikenal. Ya, Thaniyatul Wada. Dan ini yang muncul nyanyian Tala'al Badru Alaina. Ya. Tala'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada'i. Thaniyatul Wada' itu telah muncul Al-Badr, yaitu Nabi yang dimaksud, dari Thaniyatil Wada', dari arah Thaniyatul Wada'. Satu tempat, satu bukit di sana. Dan dua orang penggembala tadi ketika melarikan hewan gembalaannya dari mereka, dari Madinah, karena di sana ternyata hewan buas, tidak ada lagi orangnya, sampai di Thaniyatul Wada', kharra ala wujuhihima, mereka terjatuh, tersungkur dan mati. Itulah riwayatnya, dan ini tentu seperti yang tadi kita jelaskan sebelum hari kiamat. Jadi kata dikuatkan oleh Imam Muslim dalam riwayat yang lain atau Imam Bukhari, bahwasanya dua orang ini nanti orang yang paling terakhir dikumpulkan bersama manusia. Mereka ditetapkan, menunjukkan bahwasanya ini kejadiannya sebelum hari kiamat. Dua orang ini ketika hendak mengembala dan menuju Madinah, ternyata mereka temukan Madinah tempat hewan-hewan buas. Akhirnya mereka keluar kembali, belum sampai keluar dari Madinah dan baru sampai di Thaniyatul Wada, di ujung kota Madinah dahulu di zaman Nabi, yaitu Thaniyatul Wada, maka mereka tersungkur dengan wajah ke tanah, ala wujuhihima, dan mati. Ya. Tegak hari kiamat saat itu. Ya, saat itu tegak hari kiamat. Ini hadis yang kedua juga menjelaskan tentang berita bahwasanya Madinah akan menjadi kota yang ditinggalkan, negeri yang ditinggalkan, dan ini terjadi sebelum hari kiamat dan benar-benar tidak ada lagi orang di dalamnya. Tidak ada lagi orang di dalamnya. Dan inilah bumi. Inilah bumi Allah Subhanahu wa taala, ada tempat yang menjadi tempat hunian orang yang kosong, kemudian datang orang menghuninya, tinggal di sana, kemudian dia akan menjadi kosong pula. Ya, akan menjadi kosong. Dan ini banyak rumah misalnya kita buat, bisa jadi rumah tinggal, rumah pusaka yang tidak ada penghuninya lagi, menjadi rumah yang rusak begitu saja, di dalamnya muncul makhluk-makhluk Allah yang lain. Begitulah bumi. Sampai kota Madinah pun yang dicari dan didatangi oleh orang-orang banyak nanti di hari kiamat. Sebelum hari kiamat dia akan menjadi kota tinggal, kota yang tidak ada lagi penghuninya dari orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pun juga tidak ada karena mereka tidak mau tinggal di Madinah. Akhirnya yang akan menempatinya adalah hewan-hewan buas, hewan-hewan liar dan burung-burung. Dan kejadian terakhir sebelum hari kiamat yaitu kota Madinah didatangi oleh dua pengembala kambing dari Muzainah untuk mengembala di sana karena sudah banyak rumput-rumputnya, tetapi ternyata mereka temukan banyak hewan-hewan buas di dalamnya. Lalu mereka keluar lagi, dan belum sampai keluar dari kota Madinah, baru sampai Thaniyatul Wada, mereka pun tersungkur dengan wajah ke tanah dan meninggal, dan jatuh, terjadilah hari kiamat saat itu. Ini hadis yang kedua menceritakan tentang tanda hari kiamat, yaitu kosongnya kota Madinah, ditinggalkan oleh penghuninya. Bab yang berikutnya, bab yang ke-92 ini adalah berita gaib, menjelaskan tentang tanda hari kiamat, juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bisa saja berbicara tentang perkara gaib. Ya, bukan berarti beliau mengetahui yang gaib. Nah, Nabi SAW la ya'lamul gaib. Ya, Nabi SAW menjelaskan, walau a'lamul gaiba lastakthartu minal khair. Kalau saya mengetahui perkara gaib, maka aku atau saya akan selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang menyedihkan, tidak ada yang menyakiti. Kalau tahu, saya tahu yang gaib. Tetapi Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Makanya banyak bukti-bukti Nabi tidak mengetahui yang gaib. Loh, ini kok bisa dia ketahuinya? Ini adalah berita dari Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, disampaikan oleh Nabi tentang nanti suatu saat kota Madinah akan ditinggalkan dan menjadi kosong, dan kejadian terakhirnya adalah kota Madinah dituju oleh dua pengembala kambing dari Muzainah, dan setelah itu nanti terjadilah hari kiamat. Bab yang berikutnya 93, bab fadlu ma baina qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa mimbarihi wa fadlu mawdi'i mimbarihi. Bab keutamaan areal antara kubur Nabi, makam Nabi, dengan mimbarnya. Ini perkataan Imam Nawawi. Perkataan Imam Nawawi. Bab keutamaan tempat yang berada di antara kubur Nabi sekarang dengan mimbarnya, kemudian keutamaan tempat mimbarnya itu sendiri, di mana diletakkan mimbarnya di situ. Ada keutamaannya, ada. Ini penjelasan dan masih tentang masalah haji, tetapi terkait dengan ziarah ke kota Madinah. Keutamaan Madinah telah kita ketahui banyak panjang lebar dengan bab-bab yang lebih dari 2-3 bab. Sekarang ini tentang yang spesifik, yang lebih spesifik lagi di kota Madinah, yaitu yang dikenal dengan Raudhah. Yang dikenal dengan Raudhah yaitu antara rumah Aisyah, rumah Nabi, dengan mimbarnya. Ini hadis yang sahih. Sementara apa yang dilafazkan oleh Imam Nawawi di sini itu antara kuburnya atau makamnya, tidak ada riwayat yang kuat yang sahih tentang ini. Ya, tentang kuburan, antara kuburan dengan mimbar itu riwayatnya lemah. Sementara yang sahih antara rumah dengan mimbar. Ya, jadi Imam Nawawi ungkapannya ini tidak berasal dari sebuah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, yang lebih spesifik, lebih sempit lagi, yaitu mimbar. Di mana diletakkan mimbar di sana? Diletakkan di tempat tersebut mimbar Nabi sampai sekarang. Jadi walaupun mungkin mimbarnya sudah berubah dengan antara di zaman Nabi dengan sekarang, tapi posisinya pas. Posisinya di mana dahulu diletakkan mimbar yang punya tiga tangga di zaman Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis 3291. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri'a alaihi an Abdullah bin Abi Bakrin an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu an. Abdullah bin Zaid al-Mazini, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, dan ini bunyi hadisnya tidak sesuai dengan bunyi bab, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Seyogyanya Imam Muslim memakai lafaz hadis ini. Hadis ini bukan hanya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, tetapi juga ada dalam Sahih Bukhari. Ma baina baiti, apa tempat yang ada di antara rumahku. Ya, karena Nabi SAW berbicara sebelum meninggal. Hadisnya kan sebelum meninggal. Nabi SAW tidak tahu di mana dikuburkan, karena dia tidak tahu kapan dia meninggal dan di mana dikuburkan. Jadi dia berbicara tentang rumahnya, bukan kuburannya. Kecuali kalau Nabi bisa berbicara setelah meninggal, maka baru dia menjelaskan tentang kuburan dengan mimbarnya, dan dia dikuburkan di rumah istrinya. Tidak, Nabi SAW tidak mengetahui di mana dia dikuburkan. Dia hanya bersabda seorang Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Itu saja. Dan Nabi SAW tidak tahu dia di mana dia harus meninggal. Ya, dalam hal ini tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lafaz hadis ma baina qabri itu riwayat yang lemah. Yang benarnya adalah rumah. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku merupakan raudhah, taman. Raudhatun itu taman. Min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Dari taman-taman surga. Para ulama berbicara tentang makna taman ini. Apakah yang ada dua penafsiran. Yang pertama, jarak tempat itu nanti akan dipindahkan ke surga dan merupakan taman di surga. Ya, ini tafsir yang pertama. Tempat yang ada di antara rumah Nabi dengan mimbar itu nanti akan diangkat dan dikembalikan, diletakkan di surga. Itu makna yang pertama. Yang kedua, dari makna taman ini adalah nilai ibadah di sana, keutamaan ibadah-ibadah sunnah di tempat tersebut, yang nanti akan memberikan kesempatan seseorang untuk seakan-akan berada di taman surga. Rasa nyaman, tenteram, bahagia, keutamaan amalan sunnahnya luar biasa. Amalan sunnah, bukan amalan fardu, amalan sunnah. Ya, adapun salat fardu di sana tidak lebih utama daripada salat di saf yang pertama. Kita tahu sekarang di depannya masih ada saf. Kalau kita salat di depannya masih ada saf pertama, dan saf pertama yang paling utama. Saf pertama itu yang paling utama, kata Nabi SAW. Adapun yang salat yang dianjurkan di sana adalah salat sunnah. Salat sunnah, kemudian berdoa, berzikir, baca Al-Quran, dan seterusnya dari amal-amal sunnah. Ini yang nilainya seakan-akan berada di taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua penafsiran para ulama tentang makna raudhah. Dan ini jelas sekali menunjukkan apa yang ada di bunyi bab antara yang dikenal dengan raudhah. Ya, makanya diambil dari kata dalam hadis ini, raudhah. Ya, raudhatun miryadil jannah, maka dinamakan dia dengan raudhah dari hadis ini. Yaitu taman dari taman-taman surga dengan dua penafsiran yang tadi telah kita jelaskan. Hadis yang kedua, 3292, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad al-Madani an Yazid ibn al-Had an Abi Bakr an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Abdullah ibn Zaid al-Ansari أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي. Masih kata-kata baiti, bukan maqam, bukan qabr. ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. Sama dengan hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, yang ketiga, 3293. Di sini ada mungkin perbedaan sedikit yang mungkin membingungkan kita. Abdullah bin Zaid di sini Al-Ansari, sementara yang tadi Al-Mazini. Tidak ada bedanya, kedua-duanya sama. Ya, Al-Ansari gelar yang tidak dikaitkan dengan kabilah, tetapi dengan keutamaan. Ansar kan artinya yang orang-orang yang di Madinah yang menyambut muhajirin. Sementara kabilahnya Mazini. Ya, Al-Ansari itu dari kaum Ansar. Orangnya sama, Abdullah bin Zaid Al-Mazini Al-Ansari. Hadis yang ketiga dan terakhir di bawah bab ini, haddatsana Zuhair bin Harbin wa Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidillah an Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qal ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Ya, sama hadis dengan sama bunyi hadisnya dengan hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini Al-Ansari tadi, hadis Abu Hurairah ini, yaitu menjelaskan tentang keutamaan tempat yang diberi batas oleh Nabi antara rumahnya yang sekarang kuburannya dengan mimbarnya. Dengan tempat mimbarnya itu adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Keutamaan beramal saleh di sana sangat besar dan tinggi. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal yang sunnah di tempat tersebut. Di tempat tersebut kemungkinan kita bisa menempatinya pula nanti ketika diangkat oleh Allah, dipindahkan ke surga, bagi mereka yang berupaya untuk mengejar keutamaan di sana atau mendapatkan keutamaan-keutamaan amal ibadah yang sunnah yang besar yang menyebabkan masuk surga. Yang menyebabkan masuk surga. Ini penafsirannya. Dan lihat dua hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini dengan hadis Abu Hurairah, di situ lafaznya baiti. Makanya saya katakan seyogyanya Imam Muslim mengungkapkan kata-kata baiti. Ya, mungkin dia mengarahkan bahwasanya yang berada di zamannya dan sampai sekarang dan sampai hari kiamat itu bukan rumah Nabi lagi, tetapi sudah tempat kuburannya. Itu saja. Sementara riwayat hadisnya tentang kata-kata kuburan adalah riwayat yang lemah. Yang benar adalah baiti. Ya, baiti. Ma baina baiti wa mimbari. Ini tentang bab yang ke-93. Di situ kita masih ada ya, masih ada. Wa mimbari, ya, mimbari ala haudi. Wa mimbari ala haudi. Ini tambahan tadi. Dan keutamaan mimbar Nabi, tempat mimbarnya. Mimbarnya itu bukan mimbar yang sekarang diangkat, tapi tempatnya itu. Dan berikut alat yang diletakkan di zaman Nabi SAW dahulu. Ala haudi, berada di atas telagaku. Telaga Nabi di mana? Di Padang Mahsyar. Telaga Nabi Padang Mahsyar. Dari telaga, air yang dikumpulkan oleh Allah, dialirkan dari sungai Al-Kautsar di surga. Dari pancuran dari surga diturunkan ke sana, dan disitulah berkumpul air nanti, kemudian meminumnya orang-orang yang berada di atas tuntunan Nabi SAW. Yang keluar dari tuntunan Nabi tidak dibiarkan meminumnya, ya, tidak dibiarkan meminumnya. Dan nanti Nabi akan berada di atas mimbarnya tersebut, dipindahkan tempatnya dan berikut mimbarnya, dan Nabi SAW tegak di atasnya sehingga dia bisa melihat orang banyak. Dia bisa melihat orang banyak dan melihat orang-orang yang dihalau dari telaga Nabi. Dihalau oleh para malaikat, tidak dibiarkan mendekat untuk minum dari telaga Nabi. Nabi SAW heran, ini siapa? Kenapa kalian? Umatku, umatku, ya Allah. Rabbi ummati, atau ini adalah dari golonganku. Lalu Allah, Nabi SAW disampaikan kepadanya, sesungguhnya innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan dari penyimpangan, perubahan setelah kamu meninggal, ya, dan umatnya sampai hari kiamat. Dan ini menunjukkan berbahayanya mengada-adakan ibadah yang keluar dari tuntunan Nabi SAW. Yang pertama ancamannya, tidak bisa minum ketika kita butuh minuman, ketika tidak ada lagi air kecuali air yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa minum dari telaga Nabi walau seteguk, tidak akan pernah merasakan haus dalam proses perjalanan di Padang Mahsyar. Lam yadhma abada, selama-lamanya dia tidak akan kehausan, kata Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kesimpulan dari bab yang ke-93. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.